Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi, setelah salat subuh 30 Syawal 1435 Hijriah, kita kembali duduk bersama untuk memulai kembali kajian rutin kita setiap pagi setelah selesai salat subuh di Masjid Imam Syafi'i ini, membaca kitab Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Siapa yang mau membaca dari mulai kanan? Pak Darto masih kuat matanya. Kada kaur. Kaur. Siapa yang masih kuat matanya? Yang punya buku, Bapak, silakan kasih mic-nya. Halaman kalau tidak salah 220. Kita tidak mengapa mengulang. 220, betul? Hah? Iya. Silakan, Pak. 220. Saya baca ayatnya dulu. Nanti Bapak baca artinya sama tafsir ayatnya per paragraf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulu آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kepadanya kami tunduk patuh. Al-Baqarah ayat 136. Langsung tafsir ayatnya. Tafsir ayat 136. Ayat yang mulia ini meliputi seluruh perkara yang wajib diimani. Ketahuilah bahwasanya iman yang artinya pembenaran hati yang total terhadap dasar-dasar ini. Ya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini ayat sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr al-Sa'di rahimahullah adalah ayat yang mencakup seluruh perkara-perkara yang wajib untuk diimani. Lihat saja nanti di dalam ayat ini, beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu kitab-kitab sucinya, beriman kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam, yang mana beriman kepada para nabi ini mencakup keimanan-keimanan yang lain dari 6 unsur keimanan. Rukun iman ada 6. Rukun beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada hal-hal itu ada di dalam beriman kepada para nabi. Ya, makanya di sini Syekh menyebutkan ayat ini menunjukkan tentang apa yang wajib untuk diimani. Apa yang wajib untuk diimani. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya iman yang artinya pembenaran hati yang total terhadap dasar-dasar ini. Itu arti iman. Iman itu adalah tasdik, dalam bahasa Indonesianya pembenaran. Ya, silahkan digarisbawahi arti iman secara bahasa, artinya at-tasdiq, yaitu membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan apa yang disebutkan dalam ayat ini. Membenarkan Allah sebagai zat yang disembah, membenarkan kitab-kitab suci Allah, membenarkan para rasul Allah, dan para rasul nanti membawa kabar adanya hari kiamat, adanya takdir. Nah, itu namanya pembenaran hati yang total terhadap dasar-dasar iman. Dan sudah kita sebutkan pertemuan sebelumnya bahwa yang namanya iman itu amalan apa? Amalan hati. Yang namanya Islam amalan apa? Amalan lahir. Ya, teruskan Pak. Mic-nya jangan terlalu dekat. Dan pengakuannya yang diikuti dengan pembuatan perbuatan-perbuatan hati dan tubuh. Ya, perhatikan, iman harus dibarengi dengan perbuatan tubuh. Tidak sah iman seseorang, tidak sah keyakinan hatinya saja, harus ada kelakuan tubuh. Perbuatan-perbuatan tubuh yang dimaksud di sini apa? Seperti siapa yang bisa mengucapkan? Sholat, habis itu puasa, zakat, haji, umroh, baca Quran. Ini namanya perbuatan-perbuatan tubuh. Makanya para ulama ketika menafsiri iman, mereka mengatakan iman adalah, kata mereka, tasdiqun bil qalb, mempercayai atau membenarkan dengan apa? Dengan hati. Kemudian mereka mengatakan mengamalkan dengan anggota badan, wa amalun bil arkan. Dalam bahasa Arabnya wa amalun bil arkan. Ya. Kalau cuma imannya dalam hati, seperti siapa? Tanpa amal. Seperti iblis. Dia mengakui Allah itu adalah Rabb-nya. Tapi kalau imannya cuma dengan anggota tubuh tanpa hati, seperti siapa? Kaum munafik. Sholat, orang sholat, sholat. Empat, kalau dalam bahasa Arab, ikut kambing ribut. Ya, orang empat. Kambing ribut. Ya. Tapi tidak dipercayai dengan hati. Siapa yang mengamalkan dengan anggota tubuh saja, ini orang munafik, tanpa hati. Nah, itu dia. Maka iman harus ada dua hal ini. Kemudian terus, dan keimanan itu dengan kategori seperti ini, termasuk di dalamnya kata Islam, yang seluruh amalan-amalan salih. Nah, ini para ikhwah sekalian, seperti yang saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa apa bedanya iman dengan Islam? Siapa yang bisa menyebutkan? Iman adalah perkara amalan apa? Amalan hati. Islam adalah amalan lahir. Jadi ketika Bapak mengatakan saya mukmin, saya orang beriman, maksudnya saya beriman dengan hati saya bahwa Allah pencipta saya, yang satu-satunya yang berhak saya sembah. Saya beriman kepada para malaikat dengan hati, beriman kepada para rasul dengan hati, beriman kepada kitab-kitabnya dengan hati, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Semuanya amalan apa? Amalan hati. Ya, semuanya amalan hati. Kemudian sedangkan Islam, di sini saya menyebutkan termasuk di dalamnya kata Islam juga seluruh amalan-amalan soleh. Islam amalan, amalan zahir yang dilakukan oleh manusia. Sekarang bapak nuntut ilmu, ibu nuntut ilmu, ini apa? Amal soleh yang terlihat, berarti Islam. Ya, berarti Islam. Terus pak. Maka itu semua adalah sebagian dari iman dan merupakan suatu pengaruh dari pengaruh-pengaruhnya. Apa yang beliau maksudkan? Tidak mungkin iman amalan hati saja tanpa amal, tanpa Islam, enggak mungkin. Sebaliknya, Islam tanpa amalan hati, tanpa iman tidak mungkin. Maka dua hal ini berbarengan. Maka kalau ada di luar sana orang mengaku saya mukmin, saya orang beriman, tapi tidak sholat. Nah, ini ya, keimanannya sangat-sangat berkurang. Karena antara iman, karena kan di sini saya menyebutkan, maka itu semua adalah sebagian dari iman. Artinya amal-amal sholat itu bagian dari iman. Artinya pula amalan hati tidak akan cukup tanpa amalan lahir, dan merupakan suatu pengaruh dari pengaruh-pengaruhnya. Artinya apa? Bahwasanya iman harus ada amalan lahir. Misalkan kamu beriman toh? Iya beriman, tapi kenapa berdusta? Kenapa mencuri? Kenapa berzina? Kenapa korupsi? Kenapa menipu orang? Ini namanya kurang imannya. Kenapa? Karena kalau dia beriman, dia harus mengamalkan amalan zahir Islam. Salah satu amalan Islam bukan hanya ibadah mahdhah saja, tetapi menjauhi maksiat itu pun apa? Ibadah. Nah, terus Pak. Enak begini apa enak? Maka ketika disebutkan kata iman secara bebas, maka perkara-perkara yang disebutkan akan masuk ke dalamnya. Demikian pula kata Islam. Nah, beliau sekarang menjelaskan seperti yang sudah kita terangkan dulu. Kalau ada penyebutan kata iman, maka yang dimaksudnya juga di dalamnya adalah apa? Islam. Karena dua hal ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Ya, bisa dipahami ya. Dua hal ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Saya waktu di luar-luar kota, ketika tidak ada kajian, di dalam kamar saya beberapa kali melihat video ada orang yang keblinger untuk menyampaikan bahwa Islam itu agama damai. Tapi akhirnya dia menyatakan semua agama benar. Kafir itu tidak ada dalam Islam, tidak ada dalam agama. Semuanya beriman. ini tidak benar. Asalkan, kata dia, asalkan beramal baik, tidak mengganggu orang, sudah, dia berarti iman. Ini keliru. Kenapa? Karena orang yang melakukan amal saleh harus dibarengi dengan apa? Iman. Meyakini Allah satu-satunya. Kebalikannya, orang yang meyakini Allah yang paling berhak disembah, amalan hatinya harus ada amal soleh. Jadi hati-hati di zaman sekarang, ya, ada pendai subhanallah itu, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadanya. Itu perkataannya dibulak-balik. Subhanallah. Memang hidayah itu mahal. Jagalah hidayah itu. Maka saya sering katakan, yang dahulu mungkin di jalan kemaksiatan, di jalan kesyirikan, jalan perbuatan bid'ah, jalan maksiat dosa-dosa besar, sekarang mengenal Islam, mulai mengkaji Islam, bersyukurlah. Kemudian berdoalah agar ditetapkan hati. Ya. Kembali ke permasalahan tadi, bahwa Syekh menyatakan di sini, yaitu, maka ketika disebut kata iman secara bebas, maka perkara-perkara, apa maksud secara bebas? Artinya disebutkan iman saja. Kamu beriman? Iya, saya beriman. Ini maksud secara bebas. Tidak disebutkan rinciannya iman terhadap apa, iman terhadap apa. Yang penting beriman. Maka perkara-perkara yang disebut akan masuk ke dalamnya. Demikian pula kata Islam. Bila disebutkan secara bebas, silakan Pak. Bila disebutkan secara bebas, maka iman masuk ke dalamnya. Nah, sama seperti yang tadi. Kalau saya muslim, berarti saya juga beriman. Kalau saya katakan saya beriman, berarti saya juga muslim. Kenapa demikian, Pak? Karena antara Islam dan iman tidak bisa dipisahkan. Artinya antara amalan hati dengan amalan lahir tidak mungkin bisa dipisahkan. Saya beri contoh ya mudahnya. Alhamdulillah. Ada orang kafir, tidak beriman dengan hatinya, mengamalkan amal soleh, suka membantu, menjadi relawan. Diterima enggak amalnya? Tidak. Kebalikannya, ada orang yang meyakini Allah Rabbnya dengan hatinya, meyakini para malaikat, yarhamukallah, meyakini hari akhir, qada dan qadar, meyakini keimanan, rukun iman yang 6 itu, tapi tidak sholat, sah enggak imannya? Tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, maka tidak ada nilai keimanannya di sini. Maka hati-hati ya para ikhwah sekalian, harus iman ada Islam, Islam ada iman, seperti itu selalu. Nah, namun bila disandingkan bersama, maka iman berarti apa yang ada dalam hati berupa keyakinan dan kepercayaan, sedang Islam adalah nama perbuatan-perbuatan dari zahir. Nah, ini sudah kita sebutkan tadi, ya. Kalau disandingkan iman dan Islam, maka iman maksudnya amalan apa? Hati. Islam maksudnya adalah amalan zahir. Apa zahir? Lahir. Ini saya tidak setuju sebenarnya zahir ini. Orang itu bukan bahasa Indonesia. Itu bahasa Arab yang di Indonesia kan. Ya, lahir. Amal boleh diganti, amalan lahir, perbuatan-perbuatan lahir boleh diganti. Baik. Lanjutnya, Pak. Demikian pula apabila dia digabungkan antara iman dan amal saleh. Artinya apa? Iman harus ada amal saleh. Amalan hati harus ada amalan lahir. Ya, harus ada amalan lahir. Nah, tidak sempurna iman seseorang tanpa amalan lahir. Ya, Begitu pula tidak sempurna amalan lahir seseorang tanpa amalan amalan hati. Contohnya tadi yang saya sebutkan. Apa contohnya tadi yang saya sebutkan? Hah? Orang kafir yang beramal soleh, jadi relawan menolong orang tanpa pamrih, diterima enggak? Tidak, karena kurang apa? Amalan amalan hati. Wallahu a'lam. Nah, terus. Ya, sebentar, Pak. Enak begini? Jadi enggak ngantuk. Nanti giliran yang baca. Dan firman Allah. Ini disebutkan firman-Nya, Pak. Silakan. Dan firman Allah, qulu. Katakanlah, yakni dengan lisan kalian yang didasari dari hati kalian. Ya, lihat. Qulu. Dan firman Allah qulu. Yaitu ucapkanlah dengan lisan, tapi bukan sekedar dengan lisan, tapi juga didasari dengan apa? Hati, selalu berbarengan. Ya. Karena amalan hati tidak akan manfaat tanpa amalan lahir. Sebaliknya, amalan lahir, amalan lisan kan amalan lahir. Saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Manfaat enggak kalau saya tidak mengimani dalam hati? Tidak, seperti orang munafik. Ya, seperti orang munafik. Orang munafik salat enggak? Salat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik, mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Mereka riya kepada manusia jika mereka bangun sholat, mereka dalam keadaan malas. Sholat orang munafik tetapi hatinya tidak beriman. Ini tidak manfaat sholatnya. Ya, tidak manfaat sholatnya. Naam. Terus, Pak. Dan inilah perkataan yang sempurna, yang mendatangkan ganjaran dan balasan. Nah. Ya, maksud beliau, kalau amalan lahir dibarengi dengan amalan apa? Amalan hati, itu yang berpahala. Nah, itu maksud beliau. Ya. Kalau amalan lahir, ucapan asyhadu alla ilaha illallah, amalan lahir kan, amalan lahir dibarengi dengan amalan hati meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah, maka itu yang mendatangkan pahala dan ganjaran dari Allah. Nah, sebagaimana juga perkataan dengan lisan tanpa ada keyakinan dalam hati adalah sebuah kemunafikan dan kekufuran. Iya. Sama seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau orang mengucapkan saya muslim tapi hatinya tidak Islam, dia mengamalkan amalan lahir, sholat, sedekah, berbuat baik, tapi hatinya tidak meyakini Allah satu-satunya yang berhak disembah. Atau dia meyakini Allah satu-satunya yang berhak disembah, tapi dia tidak yakin Rasulullah adalah Rasul Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Saya pernah bertemu dengan orang seperti ini. Dia mengatakan, saya beriman Allah itu Maha Pencipta. Cuma, makanya saya sholat atas perintah Allah, saya baca Quran atas perintah Allah, saya haji umrah atas perintah Allah. Tapi saya tidak percaya dengan hati saya bahwasanya Muhammad bin Abdullah itu adalah Rasul Allah. Jangan-jangan itu seperti dongeng-dongeng yang dikatakan oleh kaum Nasrani tentang Nabi Isa. Dusta semua. Kira-kira beriman gak orang ini? Walau haji setiap tahun, haknya banyak di depan. Ya, jadi kalau mengeliau haji 3 kali, haji 4 kali. Walau, tapi tidak mengimani Rasulullah, tidak sah imannya. Sama orang-orang yang Quraniyun, orang-orang yang ahli, yang berdalil hanya dengan Quran, tidak dengan hadis, ini sama nih. Ya, yang katanya kami hanya memakai Quran tidak pakai hadis. Ini tidak sah keimanannya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ayat yang saya baca tadi, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, itu ayat Al-Quran. Apa yang dibawa oleh Rasulullah ambillah, apa yang diperintahkan untuk ditinggalkannya maka jauhilah, tinggalkanlah. Jadi tidak mau tidak orang harus percaya dengan hadis Rasul. Kalau ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah tapi saya tidak beriman kepada Rasulullah, sah imannya? Tidak. Wajib kita katakan tidak sah imannya. Siapa yang meragukan itu, tidak sah pula imannya. Paham ya? Karena kita kadang-kadang, ah masa sih salah si Din, jenggotnya panjang tuh, muridnya ribuan. Tidak boleh kita ragu, itu keliru, itu salah, itu kekafiran. Bahwasanya yang tidak mengimani Rasulullah itu sebuah kekafiran. Nah, dan termasuk yang tidak mengimani adalah yang hanya memakai Al-Quran saja, tidak mau memakai apa? Memakai hadis. Kan ada hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la alfayanna ahadakum ala arikatihi yaqulu ma wajadna fi kitabillah ittaba'na fa illam najid, ya artinya yaqulu ma wajadna fi kitabillah ittaba'na, sungguh aku akan dapati dari kalian orang-orang yang bersandar dengan pangkuannya, menunjukkan kepada kesombongan, dan dia mengatakan apa yang ada dalam Al-Quran kami ambil, yang selainnya kami tinggalkan. Ini kafir. Karena bentuk tidak percaya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu termasuk amalan hati, amalan lahir. Dan aneh, orang-orang yang cuma bersandar dengan Al-Quran itu aneh. Coba, bagaimana mereka sholat? Tata cara sholat hanya ada di dalam mana? Hadis. Bagaimana mereka mengeluarkan zakat? Bagaimana mereka menunaikan ibadah haji? Bagaimana mereka tata cara membaca Al-Quran? Dan semisal. Maka bersyukurlah yang tidak terkena penyakit tersebut. Nah, lanjutkan. Perkataan yang lepas dari perbuatan-perbuatan hati sangat tidak berpengaruh dan tidak berguna. Ya, sudah kita jelaskan ini. Nah, walaupun seorang hamba ini itu akan diberikan ganjaran apabila baik, dan kebaikan itu didasari oleh keimanan. Akan tetapi dibedakan antara perkataan semata dengan perkataan yang dibarengi dengan perbuatan hati. Iya, misalkan apa contohnya ini? Orang beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, tapi pikirannya ke pasar, hatinya di pasar. Istighfarnya diterima asalkan dia ikhlas. Cuma beda dengan orang yang astaghfirullah, benar-benar memahami apa yang dia ucapkan, benar-benar meminta agar diberikan maghfirah. Dan arti maghfirah adalah ditutupi dari dosa-dosa, dari dosa kita tidak diketahui orang. Ingin kan dosa tidak diketahui orang? Coba pian kalau dibongkar oleh Allah dosa kita ini, ulun, kalau dibongkar oleh Allah dosa ulun, dan dosa itu berbau, niscaya satu masjid ini akan mencium baunya, saking banyaknya dosa. Ya, makanya kita minta maghfirah. Salah satu arti maghfirah adalah diminta ditutup aib dosa kita oleh Allah. Jadi ketika baca, bapak baca astaghfirullah, itu juga resapkan di dalam hati. Nah, ucapan lisan yang sama dengan ucapan hati, hadir hatinya ketika mengucapkan tersebut, beda dengan orang yang hanya istighfarnya di lisan. Nilainya beda. Itu yang beliau ingin sampaikan. Sama sholat, sholat takbiratul ihram, Allah Allahu Akbar. Tapi pikirannya masih di luar. Ya. Ini tidak sama dengan yang Allah, orang salat Allahu Akbar, hadir hatinya, dia merasakan Allah melihat dia, atau dia merasakan Allah ada di hadapannya. Beda. Nilai salatnya beda. Makanya beliau mengatakan di sini bahwa dibedakan antara perbuatan semata dengan perkataan yang dibarengi dengan perbuatan hati. Tidak sama amalan hati, amalan lahir yang dibarengi dengan amalan hati, ya, dengan hanya amalan hati, amalan lahir tidak sama. Ada bedanya. Ini yang membedakan akhirnya orang sholat ada yang dapat 1/10. Kan sering saya sebutkan, ada yang dapat berapa? 1/9, 8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/5. Itu juga yang membedakan nilainya setelah sholat. Ada orang setelah sholat semakin khusyuk, nunduk kepada Allah. Ada orang yang setelah sholat malah melakukan maksiat. Kenapa? Karena nilai sholatnya beda. Kenapa beda? Yang ini sholat, dia melakukan ruku dan sujud lahir, tapi hatinya juga ruku dan sujud. Yang sebelahnya sholat, hanya ruku, sujud, selesai. Apalagi sholat subuh, dibarengi dengan ngantuk-ngantuk. Ustadznya serak-serak ham suaranya pulang. Ya, ini para ikhwah sekalian. Ya, cukup kiranya. Enak begini atau bagaimana? Ya, nanti giliran ya. Kalau perlu juga kita giling ibu-ibu untuk membaca. Nah, wallahu alam, sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, kasih mic kepada Pak. Yang saya tanyakan, amalan khusus hati, apakah amalan khusus hati ini tidak terkait dengan Islam tadi? Kan logikanya tadi tidak kan, terkait dengan Islam tadi. Kan kalau tadi kan dipahamkan bahwa keyakinan itu dalam hati kalau diamalkan Islam. Nah, sekarang apakah contoh ini khusus hati saja? Pokoknya kita berprasangka baik sujud atau ikhlas semuanya. Itu kan hanya hati gitu, amalan hati. Apakah itu masih tetap terkait dengan Islam? Iya. Ya, tetap terkait. Ya, tetap terkait dengan amalan lahir. Karena orang yang hatinya bersih akan kelihatan kelakuannya pada lahirnya. Misalkan, orang yang hatinya bersih, dia akan mudah tersenyum di hadapan orang lain ketika bertemu dengan orang lain. Orang yang hatinya bersih, dia tidak cepat buruk sangka kepada orang lain. Jadi akan terlihat ada kaitannya. Ikhlas misalkan, orang yang hatinya ikhlas, maka amalannya akan kontinu, akan terlihat selalu. Dia karena kenapa? Karena orang ikhlas tidak mikir dilihat orangkah atau tidak dilihat orangkah, dipuji orangkah atau tidak dipuji orangkah, tertulis namanya di sinikah sebagai pengorban atau kadakah. Bukan urusan, ya. Disebut-sebut sebagai orang baikkah, dapat label orang baikkah atau tidakkah, bukan urusan. Karena yang menjadi urusan dia dikenal oleh Allah atau tidak. Jadi ada amalan, ada kaitannya. Nah, ada yang lain? Ya, kasih Pak Abdurrahman. Ustaz, ada yang pernah saya dengar bahwa seseorang yang tidak beriman, katakan di luar Islam, dia melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, kemudian dia masuk Islam, amalan-amalan yang pernah dilakukan, kebaikan yang pernah dilakukan itu diperhitungkan, apa kemarin seperti itu, Ustaz? Iya, benar. Benar dalam artian kalau dia masuk Islam, amalan-amalan lahir, amalan-amalan yang dia lakukan sebelum Islam akan dijadikan sebagai sebuah amal saleh. karena Islam, karena keberkahan dia masuk Islam. Sebaliknya, maksiat-maksiat yang dia lakukan sebelum Islam akan dihapuskan seluruhnya karena keberkahan dia masuk Islam. Dalilnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Amr bin As, "Alam ta'lam annal Islam yahdimu ma qabla?" Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Islam akan menghapuskan dosa-dosa sebelum ini? Sebelum ini. Nah, begitu juga amal saleh. Cuma amal saleh yang dia lakukan adalah amalan-amalan yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun amalan-amalan yang dilakukan, seperti misalkan ada orang haji dalam keadaan kafir, maka ini tidak masuk. Kenapa? Karena harus ada syarat Islam ketika dia mengerjakan haji tersebut. Nah, seperti menolong orang itu bisa dimasukkan karena dia akibat keberkahan Islam akan terbawa. Cuma syaratnya dia masuk Islam dengan hati dan lisannya. Nah, wallahu a'lam. Ya, kita cukupkan, dan pengajian kita setiap subuh akan seperti itu. Terus saja kita pelan-pelan, dan insyaallah yang pelan-pelan tersebut akan selalu dikerjakan dengan istiqomah, akan tetap saja menjadi banyak. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan dalam ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diberkahi rezeki, panjangkan umur dalam ketaatan. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahum bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.